Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Taib nuwasil fi syarah kitab Dhawabit al-Jarh wa Ta'dil al-Syekh Abdul Aziz bin Muhammad Ali Abdul Latif rahimahullahu taala. Terakhir sudah beliau sebutkan maratib al-Jarh wa Ta'dil inda al-Dhahabi. Nah, di mana disebutkan bahwa untuk maratib at-ta'dil beliau bagi menjadi 4 dan maratibul jarah beliau bagi menjadi 5 dan siapa As-Sakhawi menambahkan menukil dari beliau jadi 6. Jadi 6 maratib alfaz at-ta'dil. Adapun alfazul jarah. Adapun alfaz at-ta'dil itu ada 4 maratib. Summa qala rahimahullahu taala ma zadahu al-Iraqi ala taqsim adh-dhahabi wa ma khalafahu fihi. 6. Tambahan Iraqi, Al-Iraqi terhadap taksimnya Az-Zahabi dan hal-hal yang beliau selisihi dari Az-Zahabi, yang beliau berbeda pandangan dengan Az-Zahabi. 6. Kemarin saya habis lihat-lihat kembali mulai dari Al-Fath Ta'dilnya Ibnu Abi Hatim, kemudian Al-Fadhul Jahnya Ibnu Abi Hatim. Kemudian ada ziyadat, tambahan dari Ibnu Salah ya. Ibnu Salah menambahkan tambahan dari apa yang disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim. Dan untuk maratibnya ini merupakan tambahan ya. Ternyata merupakan tambahan terhadap taksimnya Ibnu Abi Hatim. Saya kemarin salah lihat posisi. Saya cek di kita lihat di maratib ta'dilnya Ibnu Salah, tapi saya lihatnya ke maratib jarasnya Ibnu Abi Hatim, makanya kelihatan tidak pas. Ya. 6. Yang dari awal kita katakan sudah benar ya, bahwa apa yang disebutkan oleh Ibnu Salah di sini, maratibnya mengikuti maratibnya Ibnu Abi Hatim. Ya. Apa yang disebutkan oleh Ibnu Salah, di tambahannya itu maratibnya, martabahnya mengikuti maratibnya, martabahnya apa? Ibnu Abi Hatim. 6. Jadi yang disebutkan di situ bahwa Ibnu Salah mentansis masuk di martabah yang pertama, yakni masuk ke martabah yang pertamanya Ibnu Abi Hatim. 6, yaitu seperti sabat dan hujjah. Taib. Kemudian maratibut ta'dilnya, maratibul jarahnya juga mengikuti apa? Mengikuti maratibul jarahnya Ibnu Abi Hatim. 6. Ini kemarin saya karena bolak-balik kitabnya jadi lembarannya diputar balik jadinya salah lihat nafas. Ya, jadi maratib yang pertama yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah maratibu at-ta'dil wal jarah dari Ibnu Abi Hatim. Kemudian beliau bawakan maratibnya Ibnu Salah dan maratibnya ini mengikuti maratibnya Ibnu Abi Hatim, cuman beliau menambahkan. 6. Kemudian terakhir sudah disebutkan maratib ta'dil dan maratibul jarah menurut Adz-Dzahabi. Nah, sekarang Al-Iraqi yang mana beliau menambahkan terhadap apa? Memberikan tambahan kepada maratibnya, memberikan tambahan alfaz kepada maratibnya Adz-Dzahabi, plus ada beberapa hal yang beliau berbeda pandangan dengannya. Qala rahimahullah awalan az-ziyadat. Di sini beliau akan sebutkan dua hal dari Al-Iraqi. Yang pertama ziyadatnya ala Adz-Dzahabi dan yang kedua mukhalafahnya dia. Adapun ziyadatnya Al-Iraqi ala Adz-Dzahabi, taib alif fi maratib at-ta'dil. Zada fil martabatil ula qawluhum qawluhum siqatun sabat. Jadi martabah pertama dari Adz-Dzahabi kemarin kan sabatun hujjah, sabatun hafiz, siqatun mutqin, siqatun siqah. Nah, Al-Iraqi menambahkan siqatun sabat. Nah, siqatun sabat. Wa fil martabati salisah qawluhum ma'mun khiyar. Martabah salisah kemarin Adz-Dzahabi saduq la ba'sa bihi dan laisa bihi ba's. Al-Iraqi menambahkan di situ ma'mun, terpercaya, khiyar, orang terbaik atau orang pilihan. Wa fil martabatir rabi'ah qaulahum, martabah keempat dari Adz-Dzahabi, mahalluhu shidq, jayyidul hadis, salihul hadis, dan seterusnya, ditambahkan oleh Al-Iraqi, rawau anhu ila shidqi mahu syekh muqaribul hadis, arju annahu la ba'sa bih ma a'lamu bihi ba'san. Nah, ini tambahan dari Al-Iraqi terhadap maratibut ta'dilnya Adz-Dzahabi. Kemudian pada maratibul jarah, maratibul jarah, zada fil martabatil ula. Nah, Al-Iraqi menambahkan untuk martabah yang pertama dari maratibul jarahnya Adz-Dzahabi. Di maratib 6. Maratib yang pertama, martabah yang pertama dari Adz-Dzahabi, dari maratib al-jarah, yudha'af fihi dha'fun qad dha'if laisa bil qawi laisa bi hujja ila akhirih. 6. Al-Iraqi menambahkan, ya, zada fil martabatil ula qawlahum fi hadithihi dha'fun laisa bidhaqal qawi laisa bil matin laisa bi umdah laisa bil mardhi yudha'fi ma hu fihi khulfun ta'anu fihi mat'unun fihi layyinul hadith fihi lin takallamu fihi. Baik, ini semua jarah yang ringan ya menurut Al-Iraqi karena diikutkan di martabah yang pertamanya Adz-Dzahabi. 6. Wa fil martabatil tsaniyah qawlahum, martabah jarah yang kedua menurut Adz-Dzahabi, dhaifun dhaiful hadis muqtaribuhu munkaruhu. Dan ini tambahan yang ini, derajat yang kedua, martabah yang kedua dari Adz-Dzahabi merupakan tambahan kutipan dari As-Sakhawi. Merupakan tambahan kutipan dari As-Sakhawi dari Adz-Dzahabi. 6. Kemudian siapa? Al-Iraqi menambahkan di tingkatan yang kedua, wahin dan hadithuhu munkar. Wahin dan hadithuhu munkar. Wa fil martabati tsalitsah qaulahum, di tingkatan yang ketiga dari Adz-Dzahabi, wahin bimarrah laisa bi syai' dha'ifun jiddan dha'afuhu dha'ifun wahin munkarul hadis. 6. Al-Iraqi menambahkan, rudda hadisuhu raddu hadisahu mardudul hadis tarahu hadisahu muttarah muttarahul hadis irmi bih, ini fil amr, irmi, lemparkan gitu, irmi bihi, ini buang hadisnya, ini fil amr. Irmi bihi la syai' la yusawi syai'a. Wa fil martabati rabi'a qawlahum, di tingkatan yang keempatnya Adz-Dzahabi, matruk laisa bi thiqah sakatu anhu zahibul hadis fihi nadhar halik sakit. Al-Iraqi menambahkan, zahib. 6. Zahib, yani atau zahibul hadis, ya kadang seperti itu, matrukul hadis tarakuhu la yu'tabaru bihi la yu'tabaru bihadithihi laisa bis siqah ghairu siqatin wala ma'mun. Baik, sebentar. Kemudian wa fil martabati sadisah, di tingkatan yang keenam, jadi berarti Al-Iraqi tidak menambahkan di tingkatan yang kelima. Di tingkatan yang kelima, Adz-Dzahabi muttaham bil kadzib dan muttafaqun ala tarkih. Adz-Dzahabi tidak, Al-Iraqi tidak menambahkan apa-apa di situ. Nah, di tingkatan yang keenam dari Adz-Dzahabi, dajjal, kadzab, wadda', yadaul hadis. 6. Wa fil martabati sadisah qaulahum, Al-Iraqi menambahkan, yakdzibu dan wada'a haditsan. 6. Ini ziyadat Al-Iraqi ala Adz-Dzahabi. Tsanian mukhalafat, al-mukhalafat. Apa-apa yang Adz-Dzahabi atau Al-Iraqi tidak setuju dengan penempatan martabat dari dari Adz-Dzahabi. Dzakara la yuhtajju bihi wa dha'afuhu fil martabati tsaniyah min al-jarh. Ya. Wa huma lafdhani mukhtalafal martaba 'inda Adz-Dzahabi. Fala yuhtajju bihi fi martabati fihi dha'fun wa dha'afuhu fi martabati dha'ifun jiddan. Naam, Adz-Dzahabi atau Al-Iraqi rahimahullahu taala menjadikan lafaz la yuhtajju bihi dan dha'afuhu itu di martabah as-saniyah. Di martabah as-saniyah. Ya, jadi dijadikan satu tingkatan oleh Al-Iraqi, la yuhtajju bihi dan dha'afuhu ini satu tingkatan menurut Al-Iraqi. Sementara kedua lafaz ini menurut Adz-Dzahabi itu apa? Mukhtalifal martabah, beda tingkatannya. La yuhtajju bihi itu di tingkatan fihi dha'fun. Di tingkatan fihi dha'fun. 6. Sementara dha'afuhu itu di tingkatan dha'ifun jiddan. Dha'afuhu di tingkatan dha'if jiddan. Berarti kalau dha'ifun jiddan di tingkatan yang ketiga. Nah, dha'afuhu di tingkatan yang ketiga. Jelas ya di situ disebutkan. Nah, sementara la yuhtajju bihi, afwan. Nah, la yuhtajju bihi itu di tingkatan dha'if, yakni di tingkatan kedua. Nah. Jadi Adz-Dzahabi menjadikan la yuhtajju bihi di tingkatan yang kedua, sementara dha'afuhu di tingkatan yang ketiga. Ya, di tingkatan yang ketiga. Sementara Al-Iraqi menjadikan kedua lafaz ini, la yuhtajju bihi dan dha'afuhu di martabah yang kedua. Nah, ini mukhalafah yang pertama. Mukhalafah yang kedua, sanian dzakara qaulahum muttaham bil kadzib awil wada' fi martabatil matruk. Nah, Al-Iraqi menyebutkan muttaham bil kadzib atau al-wada' di tingkatannya al-matruk. Di tingkatannya al-matruk. Nah, sementara ya ini tingkatan matruk berarti tingkatan yang keempat ya. Nah, berarti Az-Zahabi menjadikan muttaham bil kadzib dan al-wada' itu di tingkatan yang keempat, matruk. Sementara waqad afrada Az-Zahabi fi martabati mustaqillah ma'a muttafaqun ala tarkih. Sementara Az-Zahabi menjadikannya di tingkatan yang kelima, tersendiri, muttaham bil kadzib dan muttafaq ala tarkih. Nah, taib sebelumnya perhatikan dzakara qaulahu muttaham bil kadzib awil wada', maksudnya muttaham bil kadzib atau muttaham bil wada', ya gitu maksudnya. Jadi bukan al-wada' memalsukan, karena kalau al-wada' dia masuk di martabat sadisah yang keenam. Jadi maksudnya di sini Syekh dzakara qaulahu muttaham bil kadzib au al-wada', maksudnya au muttaham bil wada', itu maksudnya. Jadi bukan maksudnya muttaham bil kadzib dan al-wada', karena ini jelas beda tingkatan ya. Selayaknya Syekh rahimahullahu taala mentasrih dua-duanya supaya tidak terjadi salah faham. Selayaknya beliau mengatakan muttaham bil kadzib au muttaham bil wada', begitu seharusnya. Nah, di mana Al-Iraqi menjadikan ini di martabah yang keempat, sementara Az-Zahabi menjadikannya di martabah yang kelima, martabah tersendiri, mustaqillah, ya, yaitu martabah yang kelima. Tapi ini mukhalafat atau dua penyelisian ya, mukhalafan dari Al-Iraqi terhadap Az-Zahabi. Naam, Allahu a'lam bissawab. Tsumma qala rahimahullah, ini disebutkan berikutnya, ini yang paling masyhur tentunya di kalangan orang-orang belakangan. Ya, mengingat takribut tahdzib ya adalah rujukan ya, salah satu rujukan terbesar dalam ilmu ini. Kata beliau rahimahullah, maratibul jarh wa ta'dil indal Hafiz Ibnu Hajar. Ya, maratibut ta'dil menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar. Maka di sini perhatikan. Di sini ini orang ulama alim yang ketiga ya, yang beliau bawakan maratib ta'dilnya. Orang yang keempat nanti beliau bawakan As-Sakhawi. Ya. Walaupun sudah ma'ruf bahwa As-Sakhawi termasuk murid-murid dekatnya Al-Hafiz Ibnu Hajar. Naam. Cuma di sini beliau menyendirikan mungkin karena ada perbedaan yang mencolok antara jarahnya maratibnya Ibnu Hajar dengan As-Sakhawi. Wa illa sebelum-sebelumnya beliau bawakan maratib jarh wa ta'dilnya Ibnu Abi Hatim, kemudian dibawakan Ibnu Shalah untuk sekedar mendukung, melengkapi. Kemudian dibawakan al-fadh jarh wa ta'dilnya Az-Zahabi, kemudian dibawakan al-fadhnya Al-Iraqi untuk melengkapi. Namun di sini beliau menyendirikan As-Sakhawi ya dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dikarenakan kelihatannya kalau kita lihat al-fadhnya As-Sakhawi lebih dakik ya, dan lebih banyak disebutkan contoh-contohnya. Labas. Kita lihat dulu qala rahimahullah maratibul jarh wa ta'dil indal Hafidz Ibnu Hajar. Maratib al-jarh wa ta'dil menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar. Di sini langsung disebutkan secara umum, langsung digabungkan. Langsung digabungkan mulai dari ta'dil yang tertinggi sampai jarh yang paling rendah. Dan ini ma'ruf, sudah kita sebutkan, ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di muqaddimah takrib at-tahdzib. Di muqaddimah takrib at-tahdzib. Nah, disebutkan di situ oleh beliau maratib al-jarh wa ta'dil versi beliau, dan juga beliau menyebutkan tabaqat. Ya kan? Beliau juga menyebutkan apa? Tabaqatur ruwat versi beliau. Nah, tingkatan ta'dil yang tertinggi, di sini beliau tidak memisahkan antara maratibut ta'dil dengan maratibul jarh, tapi langsung menyebutkan dari maratib ta'dil atau martabat ta'dil yang tertinggi sampai ke martabat jarh yang paling parah. Ya, berdasarkan urutan dalam takrib. Kata beliau rahimahullah, yang tertinggi, ta'dil yang tertinggi adalah sahabat. Selesai. Kapan dikatakan sahabat, maka tidak butuh ta'dil. setelah Allah Ta'ala yang mentakdil mereka. Allah Ta'ala yang mentakdil mereka. Radiyallahu anhum waradu'an. Selesai. Nah, maka sekedar disebutkan kata sahabat, ini melampaui semua pujian yang diberikan manusia kepada seorang perawi. Baik. Tingkatan yang kedua, man ukida madhuhu. Yang ditakid. Ditakid apanya? Takdil terhadapnya. Ditakid. Imma ditakid. Ditakid dengan sigha mubalaghah. Atau ditakid dengan takrar al-lafad. Taukid lafzi. Taukid lafzi. Misalnya, imma bi'af'ali tafdil ka au sakinnas au bitakriri sifah lafzon ka sikotin sikotin sikoh au sikotun sikoh au maknan ka sikotun hafid. Nah, ini tingkatan yang kedua. Ya, yaitu yang ditakid. Ditakid, ditekankan takdil terhadapnya, apakah dengan af'alu tafdil ataukah dengan pengulangan sifat, yakni dengan taukid lafzi atau taukid maknawi. Nah. Kemudian tingkatan yang ketiga, man ufrida bisifah, yakni yang ditakdil dengan satu lafaz saja. Ufrida yakni mufrad, disebutkan takdilnya dalam bentuk mufrad, satu kata saja. Ya, ka siqatun au mutqin au sabat au adal. Sabat au adal. Nah. Rabian man qasura an darajati salisa qalila. Nah, kemudian martabah yang ketiga, keempat, afwan rabi'an, man qasara an darajati salisah qalilan. Nah, yang apa? Lebih rendah dibandingkan yang ketiga, lebih rendah sedikit. Saduq la au la ba'sa bihi au laisa bihi ba'as. Ini tingkatan hasannya. Khamisan man qasara an darajati rabi'ati qalilan. Yang lebih rendah dari tingkatannya yang keempat, lebih rendah sedikit. Saduqun sayyul hifdhi saduqun yahim au lahu awham au yukhthi au taghayyara bi akharah. Nah, wa yultahaqu bidzalika, diikutkan dalam tingkatan yang kelima ini, marrumiya binaw'in minal bid'ah, yang dituduh melakukan bid'ah. Kattasyayyu' wal qadar wan nasbi, yakni apa namanya? Nasibah. Nah, wal irja wa tajahum, ini jahmiyah. Sadisan man laysa lahu min al hadisi illa al qalil wa lam yasbut fihi ma yutraku hadithuhu min ajlih. Maqbul haitsu yutaba wa illa falayyinul hadis. Nah, rawi-rawi yang dia hanya punya sedikit hadis, ya, tidak banyak hadisnya. Nah, tidak banyak hadisnya. Namun tidak ada bukti yang menunjukkan bahwasanya hadisnya ditolak gara-gara sedikit riwayatnya. Maka beliau menyebutkan status untuk rawi semacam ini makbul. Ya, ini termasuk lafaz-lafaz yang yang zahirnya, yang maknanya berbeda dengan zahirnya. Makbul di sini yakni di martabah terkadang diitlakan untuk rawi-rawi yang majhul atau rawi-rawi yang dhaif. Nah, makna makbul di sini yakni makbulun haitsu yutaba wa illa falayinul hadis. Yani dia diterima hadisnya kalau ada yang mendukung, kalau tidak maka layinul hadis. Nah, ini makna dari kata makbul. Sabian marrawa anhu aktsaru min wahid wa lam yuwassaq. Maka ini rawi majhul, ya, majhul hal. Dinamakan masturun au majhulul hal. Saminan man lam yujad fihi tawsiqun li mu'tabar. Tidak ada tawsiq dari yang mu'tabar. wa wujida fihi itlaqul dha'fi walau lam yufassar. Kemudian ada, tapi ada alim lain yang menjarahnya walaupun jarahnya mubham seperti dhaif. Ta'sian man lam yarwi anhu ghair wahid wa lam yuwassaq, maka beliau katakan majhul. Majhul ini artinya majhulul ain. Kalau majhul hal akan ditansis majhulul hal gitu. Adapun kalau ditelakkan majhul, ya, Ibnu Hajar menginginkan dengannya majhulul ain. Taib al-ashir man lam yuwassaqil battah wa dhu'ifa ma'a dhalika biqadih. 6. Rawi yang tidak ada seorang pun yang mensikohkannya, bersamaan dengan itu dia didhaifkan dengan sebab-sebab yang qadih. Seperti matruk au matrukul hadis au wahil hadis au saqit. Taib al-hadi asyar man ittuhima bil kadzib, yang tertuduh berdusta. Dan as-sani asyar man utlika alaihi ismul kadzib wal wada. Ya, orang-orang yang disifati padanya al-kadzib dan al-wada, melakukan kedustaan dan pemalsuan hadis. Nah, ini 12 maratib al-jarh wa ta'dil, gabungan ya, gabungan maratib al-jarh wa ta'dil menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kemudian yang terakhir, maratib al-fadhil ta'dil 'inda as-Sakhawi. Di sini dipisahkan karena banyak ya. Ya. Maratib ta'dil al-jarh wa ta'dil menurut as-Sakhawi rahimahullahu taala. Dimulai dengan maratib al-fadhil ta'dil. Al-martabatul ula, tingkatan yang pertama, yang tertinggi. Ma ata bi sighati af'al, yang diletakkan dalam bentuk sighah mubalaghah. Seperti awsaqul khalqi, asbatun nas, asdaqu man adraktu minal bashar, manusia paling jujur. Wa yulhaqu biha, diikutkan, dimulhakkan kepadanya, ilaihi muntaha fit tasabbut. Naam, ilaihi muntaha fit tasabbut. Ya, padanya lah berakhir tasabbut. Wa yahtamilu an yulhaqa bihi, dan juga bisa diikutkan kepadanya, la a'rifu lahu nadhiran fid dunya, aku tidak mengetahui apa ada yang semisal dengannya di dunia ini. Dan mungkin semisal dengannya bisa masuk dalam tingkatan ini sifat-sifat yang sifat-sifat yang menunjukkan kehebatan ya. Nah, seperti misalnya dikatakan Amirul Mukminin fil hadis. Amirul Mukminin fil hadis. Apa yang dibicarakan? Apa yang diobrolin? Yang diperhatikan kalau atau kurang suaranya tidak jelas. Nah, diskusinya di luar majelis lah, jangan. Dan beberapa hal yang harus diperhatikan, bukan termasuk adab dalam bermajelis, ya, apa al-dhahak, tertawa dalam majelis dan seterusnya, ya. Nah, terlepas dari apa yang ditertawakan, itu bukan hal yang baik dalam majelis. Diperhatikan. Diskusi dicatat, kemudian diobrolkan di luar majelis, setelah majelis. Barakallahu fikum. Nah, ini martabatul ula. Al-martabatul tsaniyah la yus'alu am mislih. Enggak perlu ditanyakan orangnya. Ini enggak perlu orang seperti dia enggak perlu dipertanyakan. Ini menunjukkan ya sudah ya, terpercaya sudah. Al-martabatul tsalisah siqatun sabat, sabtun hujjah dan siqatun siqah. Ini di martabah ketiga. Ya, martabah ketiga, dan ini dijadikan oleh Ibnu Hajar di martabah yang kedua ya. Martabah yang kedua. Dan As-Sakhawi tidak menjadikan sahabat sebagai masuk dalam kategori maratibut ta'dil. Ya, beliau tidak memasukkan. Dan tentunya jelas ya. Ini karena sahabat melampaui itu semua kan gitu. Ini yang dibicarakan adalah ta'dilnya makhluk. Ya, ta'dilnya makhluk kepada sesama makhluk. Adapun sahabat pada dasarnya mereka di atas daripada itu. Karena itulah semua yang menyebutkan maratibut ta'dil dari awal tidak ada yang menyebutkan sahabat. Hanya Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri yang menyebutkannya. Taib. Kemudian martabatus salisah, martabatus tsaniyah 6. Ini dimasukkan juga oleh kalau di Al-Hafidz Ibnu Hajar itu bisa masuk di martabah kedua ya. Martabatul ula bisa masuk di martabah yang kedua dari di Ibnu Hajar. 6. Martabatus salisah Siqatun sabat, sabatun hujjah, dan siqatun siqah. Ini juga di martabat kedua dari Ibnu Hajar. Kemudian al-martabatur rabi'ah, man ufrida bi sifah ya. Martabatur rabi'ahnya Sakhawi, ini martabat salisannya Ibnu Hajar. Siqah, sabat ka'annahu mushaf mutqin. Ya, ka'annahu mushaf, seakan-akan dia mushaf. Ya, ini maksudnya apa? Dia kayak menampung semuanya, menampung hafalannya dan dia terjaga. Seperti mushaf yang menjaga Al-Quran. Ya, tersimpan dalamnya Al-Quran. Nah, kata mushaf ini mimnya musallas. Huruf mimnya musallas. Bisa dibaca mushaf, bisa dibaca mishaf, dan bisa dibaca mashaf. Ini musallas huruf mimnya. Sebagian mengatakan yang paling afsah adalah di kasrah, dibaca mishaf. Ya, dan sebagian lain mengatakan di dhamma. Yang paling afsah ya. Wa illa asalnya musallas. Mutqin, hujjah. Wakadha idza qila li adl. Demikian pula kalau ada seorang yang sudah terbukti, sudah masyhur adalahnya, dikatakan hafiz dhabit. Ya, ini sama seperti yang kemarin disebutkan oleh siapa? Siapa kemarin? Oleh Ibnu Shalah. Ibnu Shalah kemarin menyebutkan bahwa lafaz hafiz dan dhabit asalnya itu bukan ta'dil, kecuali kalau itu diarahkan kepada rawi yang sudah jelas adalahnya. Ya, ini sudah di seingat saya 2-3 kali diulangi. Al-martabatul khamisah, ini di Al-Hafidz Ibnu Hajar merupakan martabatul rabi'ah. Martabah ar-rabi'ah. Nam, laisa bihi ba's, la ba'sa bihi saduqun ma'munun khiyar. Wal martabatus sadisah, sementara martabatus sadisah, tingkatan yang ke-6. Nam, di Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala tidak ada ya tingkatan ini. Tidak ada tingkatan ini. Karena tingkatan yang kelima dari Al-Hafidz Ibnu Hajar itu sudah masuk ke jarah. Sudah masuk ke kejarah. 6. Al-martabatus sadisah mahalluhu sidq. Rawau anhu, rawan nasu anhu, wa yurwa anhu. Ila sidqi mahu, syekhun wasat. Syekhun wasat. Wasat, syekh, muqaribul hadith, salihul hadith. Yu'tabaru bihi, yuktabu hadithuhu, jayidul hadith, hasanul hadith. Ma akrabu hadithuhu suwailih saduqun insyaallah arju annahu la ba'sa bih. Ini tingkatan ta'dil yang paling rendah karena sudah mendekat tipis-tipis ke do'if, tipis-tipis ke kejarah. Baik, ini 6 tingkatan ta'dil menurut As-Sakhawi. Summa qal maratibu al-fadil jarhi inda As-Sakhawi. Al-martabatul ula fihi maqal. Ini tingkatan dimulai dari maratibul jarhi As-Sakhawi, dimulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Yang paling ringan al-martabatul ula fihi maqal. Fihi adna maqal, dhaif, fihi dha'fun, fi hadithihi dha'fun, ta'rifu wa tunkir. Laisa bidzak al-qawi, laisa bil matin, laisa bil qawi, laisa bi hujjah, laisa bi umdah, laisa bi ma'mun. 6. Tidak terpercaya. Tidak terpercaya di sini bisa bermakna tidak terpercaya hafalannya. Bisa bermakna tidak terpercaya orangnya, kejujurannya tidak terpercaya. Makanya dikasih hamish oleh Syekh di bawah, in kana al-muradu bihi min jihatil adalah fadkhuluha fi hadhil martabah fihi nadhar. Kalau yang dimaksudkan laisa bima'mun, tidak terpercaya yakni adalahnya, agamanya tidak terpercaya, kejujurannya tidak terpercaya, maka tentu saya tidak tepat memasukkannya ke martabah ini, ke tingkatan ini, ya kan begitu? Ya, kecuali kalau yang diinginkan dengannya tidak terpercaya hafalannya, maka iya, masuk di martabah yang ringan seperti ini. Karena kalau tidak terpercaya agamanya, tentunya tidak masuk di tingkatan sini, paling masuk di tingkatan ke-4, ya, ke tingkatan ke-4 atau tingkatan ke di bawahnya. Nah, kalau apa namanya adalah yang bermasalah. Baik. Namun As-Sakhawi menempatkan ini di sini menunjukkan bahwa yang dimaksud laisa bima'mun yakni hifzihi. Laisa bima'mun fi hifzihi, pada hafalannya. Laisa min ibilil qibab, bukan termasuk unta pengangkut barang, artinya dia tidak kuat mengangkat hadis, dhaif maksudnya. Laisa min jimalil mahamil, ini telah berlalu kemarin ya. Laisa min jimal al mahamil. Laisa min jammazati al mahamil, ini semuanya sama kayaknya, intinya sama ya. Kinayah ataupun nam kinayah dengan menggunakan apa? Atau majaz ya, majaz dengan menggunakan unta untuk menunjukkan kekuatan hafalan. 6. Laisa bil mardi, laisa yahmadunahu. Laisa bil hafiz, ghairuhu awsaqu minhu. 6. Ghairuhu awsaqu minhu. fi hadithi syai' fulanun majhul fihi jahala la adri man hu lidha'fi ma hu fihi khulfun ta'anu fihi mat'unun fihi nazakuhu. Ini di tingkatan sebagian kemarin, nazakuhu bermana tarakuhu. 6. Syai'ul hifz sayyul hifzi layyin layyinul hadis fihi lin takallamu fihi sakatu anhu fihi nadar min ghairil bukhari. Yani tiga lafaz yang terakhir, dua lafaz yang terakhir, afwan, dua lafaz yang terakhir, sakatu anhu dan fihi nadar pada selain al-Bukhari. Karena al-Bukhari sakatu anhu dengan fihi nadar ini bermana la tahillu riwayatu an, sudah berlalu ya. Baik, ini semua martabatul ula, dan kalau kita lihat martabatul ulanya Al-Khawi, beliau gabungkan semuanya, beliau gabungkan semuanya termasuk majhulul ain di sini. Kalau dikatakan fulanun majhul, ya, afwan, bukan majhul ain, majhul hal maksud saya. Ya, di sini ada hamish dari Syekh di bawah, fulanun majhul, al-majhul inda Ibn Hajar qisman, majhulul hal wa huwa fawqa ad-dha'if wa majhulul ain wa huwa dunahu wa fawqa al-matruk. Majhulul inda Ibn Hajar ada dua, majhulul hal itu di atas tingkatan dhaif, dan majhulul ain itu di bawahnya dhaif tapi masih di atasnya matruk. Baik. Yang nampak dari kalimat As-Sakhawi di sini fulan majhul, tentu saja yang diinginkan dengannya majhul apa? Majhulul hal, bukan majhulul ain. Jelas ya? Bukan majhul al ain tapi majhulul hal. Dan ini sebagaimana guru beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar kalau dan ini berbeda dengan apa yang diitlakkan. Maksud saya berbeda dengan itlak dari guru beliau Ibnu Hajar. Ibnu Hajar kalau mengitlakkan majhul, maka yang beliau inginkan majhulul ain. Kalau majhulul hal, beliau akan mentansis, mentakhid. Adapun di sini, fulanun majhul fihi jahala, maka yang dimaksud dengannya adalah majhulul hal atau al-mastur. Karena ini tingkatan yang pertama. Tidak mungkin majhulul ain ditaruh di tingkatan pertama. Baik, di sini digabungkan semuanya antara orang-orang yang hafalannya yang hafalannya fihi syai' dengan orang-orang yang majhul, digabungkan semuanya di sini oleh As-Sakhawi rahimahullahu taala. 6. Kemudian al-martabatus tsaniyah. Dan di martabatul ula sebagaimana yang sudah disebutkan kemarin oleh Syekh, di martabatul ula dari jarah dengan martabatul akhir dari at-ta'dil, di sinilah yang kadang apa? Di sinilah yang ramai khilaf. Martabat ta'dil paling rendah dan martabat jarah paling ringan, di sinilah apa? Terjadi khilaf paling banyak. Iya. 6. Kadang di martabat ta'dil yang paling rendah, di dalamnya terdapat lafaz-lafaz yang mengisyaratkan kedhaifan, tapi tidak, tapi ada kesan dhaif gitu. Sementara di lafaz-lafaz jarah paling ringan, ada beberapa lafaz yang mengesankan, ya, mengesankan apa? Dekat kepada makbul. 6. Dekat kepada makbul. Taib. Qala rahimahullah al-martabatus tsaniyah, tingkatan kedua. Dhaif. Nah, ini sudah jelas dia. Dhaif, munkarul hadis, hadisuhu munkar. Lahu manakir, lahu ma yungkar, lahu manakir, muttaribul hadis, wahin, dha'afuhu, la yuhtajibih. Ini tingkatan yang kedua. Dan telah berlalu ya, bahwa kalimat mungkarul hadis dengan, apa namanya, misalnya dikatakan lahu manakir, atau apa, afan, yarwi al manakir, ini disebutkan ya di lafad-lafad yang mustalhatun amma yang telah berlalu, disebutkan ada perbedaan tentunya antara sifat mungkarul hadis dibawakan dalam bentuk sifat dengan dalam bentuk fi'il. 6. Al-martabatus salisah, rudda hadithuhu, raddu hadithahu, mardudul hadith, dhaifun jiddan, wahin bimarrah, talif, tarahu hadithuhu. 6. Irmi bih, muttarah, muttarahul hadith, la yuktabu hadithuhu, la tahillu katbatu hadithuhu, katbatu hadisihi, la tahillu riwayatu an, laisa bi syai, la syai, la yusawi fulsan, ya, fulsan, 6. La yusawi syai'an, atau falsan, 6. Ya, maruf ya, bahwa al-fals ini, apa namanya, recehan, bukan dinar, dibawanya dinar. Dinar, dirham, fulus. Dirham fulus. Fulus itu kalau kita uang sen, kalau zaman dulu ya, masih ada sen, itu dibawanya rupiah, sen. 6. Kalau fulus itu di zaman dahulu hanya dimiliki oleh al-masakin, orang-orang miskin. Orang-orang kaya punya dinar dan dirham. Kalau orang miskin, mereka punya fulus. Ya, mereka punya fulus. Nah, maka orang zaman dahulu kalau dikatakan hanya dia punya fulus, itu orang al-masakin, orang miskin. Itu. Karena dia tidak punya dinar dan dirham. Nah, la yusawi syai'a. Ya, la yusawi syai'a. Ini martabatus salisah. Jelas sekali, jelas dari lafadz-lafadznya bahwa ini apa? Dhaifun la yasluhu fi syawahid wal mutaba'at. La yasluhu fi syawahid wala al-mutabat. Jelas sekali pada kalimat la yuktabu haditsu. Ketika dikatakan la yuktabu haditsu, berarti tidak boleh diapa-apakan. Biasanya ulama menulis hadis, tapi masih bisa dipakai, apa, masih bisa dipakai berhujjah. Ya. Adapun kalau dikatakan la yuktabu haditsuhu, itu jarah syadid sudah. Taib, al-martabatu rabiah, yasruqul hadis, pencuri hadis. Muttahamun bil kadhib, muttahamun bil wada', saqit, halik, zahib, zahibul hadis, matruk, matrukul hadis, tarakuhu, mujma'un ala tarkih, mujma'un ala tarkih, huwa ala yadai adl. Ini kemarin sudah berlalu ya. Ini ungkapan dari apa? Al-Gojo. Al-Gojo di sebagian apa? Gubernur kemarin, yang namanya Adl. Yang namanya Adl. Ya. Seorang yang apa? Yang dijatuhi hukuman mati dibawa ke depannya si Adl ini, kemudian sudah berada di dua, di depan dua tangannya. Menunjukkan ini orang halik, binasa. Huwa ala yadai adil, gitu. Kemudian mudin. Nah, ini kemarin maknanya apa? Mudin. Bermana halak ya, bermana kebinasaan. Sama, mudin yani halik. La yu'tabaru bihi, la yu'tabaru bihadisihi. Laisa bisiqa, laisa bisiqa. Nah, gairu siqatin wala ma'mun. Sakatu anhu fihi nadhar. Yani sakatu anhu dan fihi nadhar min al-Bukhari. Dua lafaz yang terakhir ini dari al-Bukhari. Sakatu anhu dan fihi nadhar menurut al-Bukhari. Al-martabat al-khamisah, kazzab, yadau al-haditha, yagzib, wadda' dajjal, wadau al-haditha. Al-martabat al-sadisa, agzabun nas, ilaihi al-muntaha fil wadda' dan ruknul kazzib. Ya, ruknul kazzib, yani tiangnya kebohongan. Taib. Qala syekh rahimahullah fil hamish, uqad zakara as-sakhawiyu taba'an linadum al-fiyatul iraqi. مراتب التجريح مبتدا باسوئل الفاظ اكذب الناس وذكر ان الانسب ترتيبها على هذا النحو المذكور هنا لتكون مراتب القسمين التعديل والتجريح منتظمه في سلك واحد بحيث يكون اولها الاعلى من التعديل واخرها الاعلى من التجريح. نعم. As-Sakhawi rahimahullahu taala, ya, pada dasarnya beliau menyebutkan apa, mengurutkan maratibut tajrih dimulai dari yang paling parah sampai ke paling ringan. Beliau mengikuti urutannya Al-Iraqi rahimahullah. Ya, beliau mengikuti apa Al-Iraqi, yakni ketika mensyarah maksudnya. Ketika beliau mensyarah Alfiyahnya Al-Iraqi, As-Sakhawi menyebutkan maratibut tajrih dari yang paling parah sampai yang paling bawah itu yang paling ringan. Mengikuti urutannya Al-Iraqi. Namun ketika mensyarah setelah menyebutkan itu, As-Sakhawi menyebutkan bahwa al-ansab selayaknya ditartib sesuai dengan urutan yang disebutkan di sini, yakni jarah yang paling ringan sampai jarah yang paling berat. Agar kedua qism ini, ta'dil dan tajri, itu berurut ya dengan satu seperti satu urutan anak tangga. Jadi mulai ta'dil yang paling tinggi terus kemudian masuk jarah-jarah yang paling ringan, yang paling kemudian jarah yang paling parah. Karena kalau dimulai dari jarah yang paling parah, jadinya takdil yang paling tinggi, kemudian takdil paling ringan, kemudian dari bawah dulu naik ke atas seperti ini. Jadi tidak satu arah. Ini silkin wahid, yakni satu arah turun ke bawah. Ya. Bihaitsu yakunu awwaluhal a'la, ya, yang paling pertama yang paling tinggi dalam takdil dan yang paling akhir adalah yang paling rendah dalam tajrih, jarah. Yani a'la minat tajrih, yakni yang paling rendah, ya, dalam paling parah dalam tajrih. Nah, maka di sini tartib As-Sakhawi, tartib Al-Fadl Jarah As-Sakhawi, ini Syekh bawakan berdasarkan sarannya As-Sakhawi sendiri. Berdasarkan apa? Sarannya As-Sakhawi sendiri, walaupun As-Sakhawi sendiri ketika mensyarah Alfiyah, urutannya tidak seperti yang disebutkan oleh Syekh. Kebalik. Kalau As-Sakhawi di syarah Alfiyah, martabatul ula mulai dari yang ke-6 di sini. Jelas ya? Nah, tapi Syekh di sini merubah tartibnya As-Sakhawi. Beliau merubah atas inisiatif sendiri, karena beliau mengatakan bahwa dalam syarah itu As-Sakhawi menganjurkan, kata beliau, al-ansab. Maka beliau, Syekh di sini memenuhi permintaannya As-Sakhawi dengan mengurutkan maratibul tajrih beliau, maratibul jarah beliau berdasarkan apa yang beliau sarankan, yaitu dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Jelas ya? Walaupun dari sisi amalia sendiri, As-Sakhawi berhubung beliau mensyarah Alfiyah, Al-Iraqi, dan Al-Iraqi tartibnya mulai dari yang paling parah, maka As-Sakhawi pun mengikutinya. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Ini jangan sampai ada yang bertanya, As-Sakhawi mengurutkan dari yang paling parah ke yang paling ringan. Kenapa di sini Syekh mengurutkan dari yang paling ringan ke paling parah? Nah, beliau sudah sebutkan bahwa memang beliau secara di waqi'nya beliau mentartib dari yang parah ke yang ringan jarahnya, cuman beliau memberikan catatan bahwa selayaknya ditartib dari yang paling ringan, maka beliau pun melakukan itu. Nah, wallahu alam bissawab. Tsumma qala rahimahullahu taala, al-hukmu fi maratibit ta'dili inda as-sakhawi. Nah, sekarang apa hukum dari maratibut ta'dil as-sakhawi? Sudah disebutkan tadi maratibut ta'dilnya ada 6 ya. Maratibut ta'dilnya as-sakhawi ada 6. Nah, bagaimana pembagian hukumnya? Qala as-sakhawi rahimahullah, "Tsumma innal hukma fi ahli hadhihi al-maratibil fi ahli hadhihi al-maratib al-ihtijaj bil arba'il ul bil arba'il ula minha. Wa amma allati ba'daha fa innahu la yuhtajju bi ahadin min ahliha likauni alfadhiha la tushiru bi syariatati dhabt bal yuktabu hadithuhum wa yukhtabar." Ya. Kata beliau, adapun hukum terhadap keenam maratib at-ta'dil ini, maka yang bisa dipakai berhujjah hanyalah keempat maratib yang pertama. Keempat martabah yang pertama. Ya, yakni sampai apa? Siqatun sabat, mushaf dan seterusnya. Iya. Sampai di sini yang bisa dipakai berhujjah. Adapun setelah martabah yang kelima dan yang keenam, adapun martabah yang kelima, maka tidak bisa dipakai berhujjah hadisnya, ya. 6 dikarenakan lafaz-lafaz ta'dil padanya tidak mempersyaratkan atau tidak menunjukkan adanya bobot. Seperti misalnya laisa bihi ba'as, la ba'sa bihi, soduq, ma'mun, khiyar. Ini hanya berbicara tentang adalah. Tapi bobotnya kata beliau tidak ada. Tidak ada lafaz yang menunjukkan bobotnya. Maka hukumnya yuktabu haditsuhum wa yukhtabar. Perhatikan ya, yuktabu haditsuhum wa yukhtabar, bukan yu'tabar, bukan ain. Yuktabu haditsuhum wa yuk wa yukhtabar bil kha. Apa artinya yukhtabar? Sudah disebutkan kemarin kan oleh Syekh rahimahullah, yukhtabar artinya para ulama, rawi-rawi yang seperti ini, para ulama muqaranah hadis-hadis mereka. Siapa-siapa di antara mereka yang hadisnya banyak sesuai dengan muwafaqah dengan siqat, maka makbul hadisnya. Ya, makanya dikatakan dalam tingkatan hasanul hadis. Tingkatan hasanul hadis. Jelas ya? Siapa-siapa di antara mereka yang setelah diikhtibar riwayatnya, ternyata banyak muwafaqatnya dengan siqat, maka berarti dia juga diikutkan, dia juga diterima. Jelas ya? Ini tingkatan yang kelima. Jadi kalimatnya yukhtabar, bukan yu'tabar. Kalau yu'tabar kan artinya dhaif. Jelas dhaif, mu'tabar. Nah, jadi ta'dil di tingkatan yang kelima, ya, kata beliau, hukumnya yuktabu hadithuhum wa yukhtabar. Tetap ditulis hadis-hadisnya, kemudian apakah ditolak, apakah dikatakan dhaif sehingga butuh syawahid? Belum tentu. Kita ikhtibar, diuji. Jelas ya? Di muqaranah hadis-hadisnya dengan riwayat as-siqat. Naam, wallahu a'lam bissawab. Wa amma as-sadisa, yang terakhir, fal hukmu fi ahliya duna ahli allati qablaha. Adapun yang keenam, derajat yang terakhir, ya, maka hukumnya dibawa dari martabah yang kelima. Wa fi ba'dihim man yuktabu haditsu lil itibar. Ini, duna ikhtibar dhabtihim li wuduhi amrihim fihi. Bahkan sebagian dari rawi-rawi di tingkatan yang keenam, ada yang memang dhaif, yuktabu haditsu lil itibar. Jadi bedakan antara itibar dengan ikhtibar. Kalau itibar, jelas dia do'if. Itibar kan sudah berlalu kan, bahwa itibar itu proses mencari syahid dengan mutaba'at. Maka kalau dikatakan itibar, berarti ini do'if. Nah, di tingkatan yang keenam, itu sama seperti tingkatan yang kelima, cuma di bawahnya sedikit. Bahkan pada sebagian rawi yang keenam ini, ada yang do'if, tapi fi syawahid. Ya. Duna ikhtibari dhabtihim. Ya, tanpa perlu dicek lagi bobotnya. Li wuduhi amrihim fihi, karena jelasnya bahwa dhabtnya itu ada masalah. Naam, wallahu taala alam bisawab. Baik, saya kira cukup dulu. Masih tersisa pembahasan berkenaan dengan ini, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. Naam. Naktabi hadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyudzalika wal qadir 'alaihi. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.